masih kau tak percaya dan selalu curiga. Jika begini cincin yang ada seakan tiada arti, tidakkah kau sadar nantinya, oh, kau yang berjanji, mengapa kini kau ingin mengingkari? Kau tabur mimpi penuh berbunga tentang hari yang berjanji. Mengapa kini kau ingin mengingkari? Kau tabur mimpi penuh berbunga tentang hari yang nanti, tapi belakang. Untuk apa?